malam sunyi kembali lara sendiri gelap pekat entah apa yang tersirat hanya rinai hujan menemani gemericik menggema semilir angin menerpa nurani membuat diri ini semakin hampa tak mengerti lagi mesti bagaimana gue ingin malam ini lu ada di sini temani gue yang goyang serasa tak berarti gue ingin lu rasakan galau hati ini hingga gue dapat nikmati indahnya hidup ini. Ya, selesai juga deh album ini. Ya udah, untuk itu aku akan panggilkan Om Edwin dan Om Jody untuk memberikan kata-kata sambutan penutup di album ini. Om Edwin, Om Jody, sini deh. Ya, terima kasih. Ya, begitulah lagu-lagu Bejo bersama Edwin Jody. Memang kami akui kalau lagu-lagu kami itu bagus-bagus dan bersuara sangat merdu. Ya, dan maaf kami tidak bisa memberikan apa-apa kepada Anda kecuali bagaimana Edwin? Yang bisa kami berikan cuma doa. Semoga Anda murah rezeki, enteng jodoh, kaya raya, baik budi dan tidak sombong. Juga terima kasih kepada yang patut kita ucapkan terima kasih dan berlaku untuk siapa saja, di mana saja dan kapan saja. Iya, pokoknya sampai ketemu lagi di album berikutnya. Bejo.